Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa hadir bersama-sama untuk bersama-sama belajar memperbaiki diri. Di dalam ikhtiar usaha untuk memperbaiki diri, pertama adalah mengambil ilmu dari sumbernya, mempelajari ilmu nafik, ilmu yang kita ambil dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari dua sumber inilah ilmu terbaik akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, di dalam usaha untuk memperbaiki diri, apa yang perlu diperbaiki? Setelah kita membekali diri dengan ilmu, maka yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah al-aqidah, yaitu akidah dan keyakinan yang harus diperbaiki. Akidah memiliki posisi dan kedudukan yang sangat mulia dalam agama dan dalam kehidupan. Ya. Karena akidah itu nanti yang akan menjadikan jiwa-jiwa manusia itu kokoh. Jiwa-jiwa menjadi tangguh, hati-hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, semangat hidup itu akan tampil, itu apabila di dalam diri seseorang itu memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat. Ya. Rapuhnya seseorang di dalam menghadapi permasalahan hidup itu sebenarnya bukan dari permasalahan itu yang menggoncangkan hidup, bukan permasalahan itu yang mengacaukan hidup, namun yang menjadi kekacauan hidup itu karena rapuhnya akidah, rapuhnya keyakinan. Ya, karena akidahnya rapuh, otomatis hatinya pun ikut rapuh, sehingga gampang goncang ketika ada permasalahan-permasalahan. Nah, salah satu tema nanti yang akan dilanjutkan setelah Isya tentang ruqyah syar'iyah. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Dan ini persoalan yang sangat penting. Makanya di situ ditulis apa? Ruqyah syar'iyah. Kenapa kok ada istilah syar'iyah? Karena ada ru'yah yang yang enggak syar'i. Ada enggak? Ru'yah yang enggak syar'i ada enggak? Ada. Mungkin antum dulu menjadi korban-korban. Apa disogok? Sogok ala antukah ala kahin. Sogok ala hukum. Masa-masa kecil kita cek menang sambil cekak cerewet. Itu bisa dimanfaatkan sekarang. Barangkali istri cerewet bisa disogokkan. Ini penting soalnya karena di masyarakat awam kita itu masya Allah rawan sekali masalah seperti itu kan berkaitan dengan problematika hidup semua. Rezeki mampet larinya kemana? Antum juga apa ini? Jangan-jangan alumni? Iya kan? Orang kalau awam itu larinya nggak kemana-mana. Wong pinter lah. Ya wong pinter itu dalam tanda kutip kan? Ya, kalau sekarang istilah dukun itu kan nggak ada. Ya, dukun itu nggak ada ganti jelma kata istilah. Ada lima istilah kalau saya kumpulkan itu. Pertama ada yang mengatakan wong tuwo, wong tuwo. Jadi wong tuwo teman-teman. Terus ada lagi kalau dalam pinggiran itu disebut wong pinter. Nah, itu pertengahan antara kota dengan desa. Nanti kalau bagi konglomerat pengusaha bilangnya guru spiritual, ada tiga lagi, ada guru spiritual. Nanti bagi para cendekiawan disebut para normal, lima tu dia. Kalau pelosok pedalaman dukun, nah ada berapa istilah? Nah lima ini satu madhab. Lima ini satu mantap, makanya nanti bisa diikuti, dipelajari bersama barangkali metode apa? Rupiah syariah, saya yakin masih banyak yang belum apa? Paham ya, gimana nanti ada suaminya kepala panas tuh, ya padahal panasnya lebih nginikan lagi nanti kalau di rupiah sangat lancar, bingung gitu. Nah, ayat ikhwan rahimani wa rahimah. Dan saya anggap itu sangat penting ya untuk dipahami bersama supaya jalan ini tidak termudai. Jalan ini tidak terkotori dalam masalah memahami masalah ini sangat rawan soalnya, rawan banget. Apalagi di masyarakat Islam yang awam itu menjadi apa istilahnya bancaannya. Jadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Nah, ikhlas sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita semua dan Allah menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Baik, kita melanjutkan materi kita tentang su'abul iman, yaitu cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan. Mumpung gak lupa ya, nanti jangan lupa yang punya jimat-jimat ya. Ibu-ibu yang punya tusuk konde nanti diserahkan. Tusuk konde, selilit-selilit. Dan jangan lupa nanti siap-siap kresek ya. Muntahmu ya pada ini ya. Karena biasanya kalau kita biasanya kalau diagnosa, baru diagnosa itu sudah reaksi. Itu kelihatan nanti ada apa calon-calonnya, kelihatan ada calon-calon yang kena ini. Baik, terakhir kita sampai mana katanya? Iman kepada Rasul ya, yang terakhir. Kita masuk ke baru, itu cabang iman yang keempat, yaitu iman kepada kita. Iman kepada kita. Nah, iman kepada kita, iman kepada kita, ya Allah, dan arba'atu umur. Ya, iman kepada kitab itu mencakup empat perkara. Jadi yang dimaksud iman dengan kitab itu bagaimana mengimani kitab. Seperti kemarin kita mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani malaikat. Jadi karena kita belum tahu tentang apa definisinya dan bagaimana konsekuensinya. Nah sekarang kita iman dengan kitab itu meliputi berapa tadi? Empat perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama adalah iman bahwa kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah, diturunkan dari sisi Allah, benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini ada penjelasan seperti ini? Karena ada sebagian manusia meyakini bahwa kitab itu karangan Nabi. Seperti tuduhan orang Yahudi, tuduhan para orang-orang Nasrani bahwa Al-Quran itu karangannya Muhammad. Makanya ada ayat-ayat yang menantang mereka. Seperti dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Hud, itu Allah menantang mereka. Menantang orang-orang yang menuduh bahwa kitab Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tantang, kalau memang kalian menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad, maka buatlah kitab yang serupa dengannya. Panggillah orang-orang yang kamu anggap pinter dalam bahasa, yang kamu anggap pinter dalam sastra, yang kamu anggap dia ahlul kalam. Panggil siapa saja yang kamu anggap cerdas, itu kan gak main-main. Yang kamu anggap pinter dalam logika, yang paling cerdas dalam akal, ilmu pengetahuan, coba ya kamu pandang siapa, atau profesor, atau dokter, silahkan didatangkan. Bahkan ada ayat panggil jin-jin yang kalian miliki, gak main-main lagi. Untuk membuat apa? Hah? Tandingan yang serupa dengan Al-Quran. Memang Muhammad itu bisa, kenapa kalian tidak? Tidak bisa, kan begitu logikanya. Dan ternyata tantangan itu sampai hari ini tidak yang sanggup untuk menerima. Makanya sebenarnya gak usah ada dialog-dialog, itu kurang pas. Ternyata begitu dialog kalah, yuk kamu bertobat kan gitu. Tapi menghabiskan waktu saja sebenarnya. Kalau memang ragu terhadap Al-Quran, kalau dibuat aja sudah. Buat, bikin, susun, ya, cari orang yang anda anggap pinter cerdas, yang paling canggih akalnya, yang paling pinter bahasanya, suruh kumpulin berapapun orangnya untuk bekerja sama membuat satu ayat, satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Itu kan tantangan main-main. Makanya di dalam surat Al-Baqarah contohnya, dalam surat Al-Baqarah pada ayat 23 wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya. Sudah ini. Nah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih fad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang membakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Masya Allah, ini kalian panggil siapapun yang kalian anggap mampu, seru undang mereka yang kalian anggap cerdas akalnya, paling fasih bahasanya, paling ahli kalamnya, kumpulkan mereka berapapun jumlahnya untuk membuat berapa surat? Satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Tapi kalau kalian tidak mampu, maka takutlah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jadi jemaah sekalian, jadi mengimani Al-Qur'an ini, mengimani kitab secara global. Yang pertama tadi apa? Meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasan rinciannya, tantangan-tantangan dan keajaiban Al-Qur'an itu nanti kita bahas secara tersendiri di bab akhir nanti dalam pembahasan ini, supaya kita tahu di antara dahsyatnya Al-Quran itu kayak dan bagaimana cara menggapai mujizat Al-Quran. Ya, jadi kita biar tahu dan kita bangga terhadap kitab yang sangat mulia ini. Kalau tuh ditanya di antara kebesaran dahsyatnya mujizat Al-Quran apa saja di antaranya? Apa? Syifa diantaranya. Yang paling menarik apa? Al-Quran itu tidak pernah usang. Apa usangnya? Hah? Tidak pernah usang, tidak pernah membosankan. Walaupun ayatnya dibaca berulang-ulang, kalimatnya dikaji, suratnya dijelaskan, berulang-ulang kita baca, tidak pernah membosankan. Antum pernah bosan baca Fatihah? Pernah bosan? Antum pernah bosan baca Al-Ikhlas? Ah, itu favorit. Pagi kita baca 3 kali, sore kita baca 3 kali, setelah sholat kita baca, mau tidur kita baca, gak pernah bosan. Bahkan setiap sholat sunnah itu, Masya Allah, malaikat sampai apa loh dari kita? Belum baca sudah Al-Ikhlas. Dan ada seorang sahabat yang sangat mencintai surat surat tersebut, dan kalau imani selalu mengaitkan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Mungkin itu yang menjadi antum suka Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat ini di dalam kitab Ahbabullah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim, ketika menjelaskan salah satu orang yang dicintai Allah karena hobi dengan Al-Ikhlas. Mudah-mudahan antum masuk kategori, mudah-mudahan. Tapi dilihat dulu asbabun urutnya. Apa sebabnya? Seorang sahabat ketika diutus oleh Nabi SAW dengan satu delegasi, sampai di tempat dia jadi komandan, apa? Jadi menjadi komandannya ini. Jadi batalionnya ini, sampai di tempat dia menjadi imam. Di setiap imami kaum muslimin, dia selalu membaca Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Begitu kembali ke Madinah, dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan yang anda tunjuk menjadi komandan kami itu kalau imami selalu membaca surat Al-Ikhlas, selalu. Terus Nabi tanya kepada orang tersebut, apa kamu sudah tanyakan apa sebabnya? Belum. Nah, kalau begitu panggil dia. Apa yang dipanggil sahabat tersebut? Setelah dipanggil ditanya oleh Nabi SAW, saya dapat berita bahwa antum ketika memimpin brigadir ini, batalion ini, tuh kamu waktu imam selalu baca surat Al-Ikhlas. Apa benar berita ini? Begitu. Ini namanya tabayun. Dan ini perlu kita tiru kalau berita itu langsung main-main di sini. Setelah ditambahin apa kata beliau, sahabat mengatakan benar ya Rasulullah, saya selalu membaca Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Kenapa kamu amalkan? Apa alasannya? Dia mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas terdapat asma-asma Allah yang agung. Apa sebabnya? Di dalam Al-Ikhlas terdapat asma-asma Allah yang agung, dan aku mencintai nama-nama itu. Akhirnya Nabi mengatakan apa kepada dia? Ketahuilah sahabat, ketahuilah dan bergembiralah. Hari ini Allah mencintai. Mungkin ini faktornya itu. Kalau jenengan milik Al-Ikhlas, kenapa? Oh, berarti gak katuk, mas. Ini sebabnya. Kenapa kok milik Al-Ikhlas? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah yang agung, dan dia apa? Sangat mencintai nama-nama itu. Karena dia mencintai nama-nama Allah itu, maka apa? Allah pun mencintainya. Makanya sekarang kalau kita hobi Al-Ikhlas, tinggal diputar aja niatnya. Tinggal diputar niatnya. Baik, nanti akan kita jelaskan di sana. Itu masya Allah, tidak pernah usang, tidak pernah membosankan, dan berita-beritanya tidak pernah expired. Betul apa tidak? Kisah tentang Al-Zalzalah, surat Al-Asr dikaji berulang-ulang, tafsirnya, maknanya, kandungannya itu berulang-ulang kita kaji, enggak pernah membosankan. Kandungan-kandungan nasihat-nasihatnya, masya Allah, itu sesuatu yang mengajukan kita. Coba kalau antum baca acara pos, antum baca majalah, yang dilihat pertama kali apa ini? Tanggalnya, ini tanggal berapa ya? Bulan? Oh, kemarin. Beritanya sudah enak dibaca? Nah, enak. Antum pernah enggak ketika akan membaca surat Al-Zalzalah, ini bulan berapa tuh ini? Pakai yang lihat itu? Enggak. Dan itu masya Allah. Nanti akan kita bahas tersendiri tentang dahsyatnya mujizat Al-Quran dan bagaimana cara kita meraih mujizat Al-Quran. Nanti di tempat akhir akan kita bahas. Itu yang pertama ya, meyakini bahwa kitab-kitab yang telah Allah turunkan itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Taala, bukan karangan Nabi, bukan ciptaan pabrik, bukan produk para rasul, tapi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismuhu minha bi ismihi. Mengimani kitab-kitab tersebut ya, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita tentang nama-nama kitab itu. Jadi mengimani nama-namanya itu sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita dengan nama-nama kitab tersebut. Contoh Al-Quran. Al-Quran alladhi ya, yang telah nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Taurat ala Musa. Ya. Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wal Injil dan kitab Injil. Alladhi unzila ala Isa alaihi salatu wassalam, waz Zabur udiyahu Daud alaihi salatu wassalam. Ini adalah kitab-kitab yang sudah masyhur, yang kita ketahui namanya, ya, yang kita ketahui namanya dan kita yakini keberadaannya, bahwa kitab-kitab tersebut itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma lam na'lam ismuhu, adapun kitab-kitab yang belum kita ketahui namanya, maka fa nu'minu bi ijmalan. Maka kita mengimaninya secara global. Ada kitab seperti suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa namanya enggak tahu kita, dan kita enggak usah ngasih-ngasih nama. Kadang-kadang kita ini terlalu bersemangat punya nama. Gak ada namanya kita kasih nama sendiri. Itu namanya inovasi tiada henti. Antum mengikuti sunnahnya Suzuki. Antum tahu sunnahnya Suzuki? Gimana? Inovasi? Kreatif. Gak usah. Jadi kalau memang gak ada nama, belum sampai kepada kita dan tidak ada dalil menjelaskan, maka kita gak boleh apa? Ngasih-ngasih nama, tak boleh. Tak boleh. Ya. Allah. Baik itu yang keberapa? Jadi kalau kita ada selain Al-Quran, selain kita tempat ini ada, tapi kita enggak boleh memberi nama-nama kecuali ada dalil yang menjelaskan. Jelas ya? Bon. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Ya, iman kepada kitab itu yang ketiga adalah membenarkan. Ya, membenarkan berita-berita kebenaran yang datang darinya. Walaupun berita itu tidak sesuai dengan logika kita. Walaupun berita itu enggak sesuai dengan akal kita. Tapi kalau itu berita datang dari Nabi SAW, datang dari para nabi, datang dari kitab-kitab tersebut, maka kita pun mengimaninya. Seperti apa? Al-Quran menceritakan kisah kepada Nabi kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana proses Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ada seorang ayah di dalam. Tanpa seorang ayah di dalam. Tanpa seorang ayah. Dan tak usah heran di sana. Tapi dan kemudian kalau di zaman sekarang ada wanita melahirkan tanpa seorang ayah, jangan dikatakan bahwa itu mengikuti jejaknya Maria. Ini lain urusan. Nah, ini mujizat besar bagi Nabi Isa. Logika nggak bisa, tapi kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak ada yang perlu kita logikakan. Makanya kalau sudah melibatkan Allah, jangan menggunakan logika. Jangan menggunakan logika. Dan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran seperti tersebut, seperti penciptaan Nabi Adam, penciptaan Hawa, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak logis, kalau itu datang dari Al-Quran, datang dari sunnah Nabi SAW, maka wajib diterima. Jangan dilogikakan. Jangan dilogikakan. Ya? Jadi wajib membenarkan berita-berita yang benar dari kitab tersebut. Seperti kabar Al-Quran, seperti apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ya. Wa akhbar ma lam yubdal aw yahrif minal kitab was-sabiqah. Dan berita-berita dalam kitab-kitab selama kitab itu belum ada pergantian. Maksudnya bagaimana? Kitab-kitab yang terdahulu itu banyak dirubah-rubah oleh kaumnya, oleh ulama-ulamanya. Seperti dalam Taurat, dalam Injil itu sudah berubah-rubah, banyak yang dirubah-rubah. Wallahu a'lam bishawab. Dan salah satu kitab yang tetap dijaga oleh Allah keutuhannya, yang berapa kali pun orang berusaha untuk merubahnya, Allah jaga kitab ini. Dan kitab itu tidak lain adalah Al-Quran Al-Karim. Berapa kali orang memalsukannya, berapa kali orang akan merusaknya, berapa kali orang akan mengganti, menambahi, mengurangi. Maka salah satu mujizat terbesar dalam Al-Quran ini adalah Allah jaga melalui hamba-hambanya, umat yang mengikutinya diberikan kemampuan untuk menghafalnya. Dan sangat menakjubkan. Jadi zaman kita sekarang, kenapa anak-anak usia 4 tahun sudah hafal Quran, 5 tahun hafal Quran, dan yang unik apa Pak? Halaman-halamannya tahu. Itu yang luar biasa. Coba dibuka halaman 100 ke belakang, baca yang paling atas. Apa bunyinya? Wallahu a'lam. Apa bunyinya? Apa bu? Kalau saya bisa, apa? Wallahu a'lam. Siapa? Allah mudahkan anak-anak kita sebagian diberikan keberkahan oleh Allah untuk menghafal Quran. Maka berbahagialah para orang tua kalau di rahim anda wa ibu diamanai oleh Allah, ternyata dari rahim anda itu ada generasi yang dipilih oleh Allah untuk menjaga kitabnya. Subhanallah, ini kebahagiaan yang luar biasa, yang luar biasa. Saya tanya ada anaknya teman yang masih SMP hafal Quran di masyarakat. Kamu enggak ngeluh kepalamu. Kitab saya ini bapak coba ya hafal Quran. Nanti udah berapa juz? Juz apa? La haula wala quwwata. Ayo kita membenahi ya. Baik. Jadi sebelum selama kitab itu tidak dirubah. Injil ada perubahan. Ada ruh. Kita mengenali Injil yang asli. Selama tidak dirubah kita iman dengannya. Kita tidak mengingkari Injil. Tapi yang sekarang kita nyampe bingung, mau kitabnya pemiliknya sendiri bingung. Pemiliknya sendiri bingung. Dan Injil itu berganti-ganti. Ada, saya dulu pernah punya kan? Semua Injil. Injil Barnabas punya. Terus Injil apa? Perjanjian Lama ada perjanjian baru, gak tahu perjanjian yang mana lagi ini. Setelah ini Allah ganti-ganti. Dan mereka bingung mengalami kenapa ada Barnabas, ada ini dan ada itu. Ini menunjukkan bahwa keasliannya sudah dipertanyakan ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mengingkari Injilnya. Kita mengingkari tentang campur tangan manusia di dalam mengingatkan Al-Quran itu. Masya Allah, Masya Allah, dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun, itu yang keberapa? Coba kita lihat di dalam surat 4 ayat 46 yang menjelaskan salah satu kebiasaan buruk ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani, apa? Merubah-rubah kitab, memutarbalikkan maknanya. Ini di kalangan kaum muslimin ada sebagian kaum yang berusaha untuk maksa berubah-ubah itu ada. Dari kalangan orang-orang liberal. Dari kalangan liberal yang mulai mengkritiki Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran ya me? Sudah ketemu surat berapa tadi? Surat 4. Ayat berapa? 46. Ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutar balikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Ini nasihat bagi kita bahwa ada niatan-niatan yang tidak baik dari kalangan ahlu kita yang mereka berusaha untuk apa? Merubah-rubah kitab itu, merubah-rubah makna, merubah-rubah pengertian, merubah-rubah penjelasan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas limpahan yang Allah berikan dan penjagaan kepada Al-Qur'anul Karim. Sampai hari ini kita bisa baca secara utuh dan opsional. Masya Allah, tidak hilang satu huruf pun dan tidak bertambah satu kalimat pun. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir, iman kepada kitab adalah apa? Al-amil bi ahkami ma lam yansah minha wa ridha wa taslim bihi sawa'un fahman himmatahu am lam nanfa'huma wa jami'u kitab as-sariqa mansukha bil-Qur'an al-Azim. Baik, konsekuensi iman yang keempat terhadap kitab adalah mengamalkan hukum-hukumnya selama hukum itu belum dimansukh. Apa dimansukh? Dihapus hukumnya. Di ayatnya tetap dibaca, tapi hukumnya sudah tidak difungsikan. Nanti ada kita perlu kita kenal ayat-ayat yang mana saja yang secara hukumnya dimansukh. Insyaallah nanti akan kita pelajari di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jadi yang pertama kan mengamalkan hukum-hukum selama belum dimansukh. Kemudian apa? Waridho, dan ridho dengan syariat yang ada. Ridho dengan syariat. Wataslim, dan berserah diri, tunduk kita terhadap semua aturannya, baik itu perintah maupun larangan-larangannya. Ya. Baik kita memahami hikmah-hikmahnya maupun tidak memahami hikmah-hikmahnya. Baik kita memahami hikmah ayat-ayat syariat, kenapa ini ada perintah, kenapa ini ada larangan. Baik kita pahami maupun tidak kita pahami, karena hikmah-hikmah dalam Al-Quran tidak semuanya dijelaskan kepada kita. Jelas ini, Pak? Kenapa kok gak dijelaskan kepada kita? Karena untuk menguji iman dengan yang gaib. Untuk menguji kita tentang iman yang gaib. Nah, kalau semuanya dijelaskan, apa maknanya iman dengan yang gaib? Pun sampai dipahami ini? Pun. Ya, jadi kita riba dengan ketentuannya, kita berserah diri dengan syariatnya, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak kita pahami hikmahnya. Dan kitab-kitab sebelumnya itu sudah dimansukh secara total dengan hadirnya Al-Qur'anul Karim. Kitab-kitab sebelumnya sudah dimansukh oleh Allah secara total dengan datangnya Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini konsekuensi apa namanya? Konsekuensi iman kepada kitab. Ada berapa tadi? Ada empat. Yang pertama, mengimani bahwasanya kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab itu sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Kemudian yang ketiga, membenarkan semua berita-berita yang dibawa dari Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukumnya, ridha dengan ketetapan aturannya, dan berserah diri dengan seluruh syariatnya, baik yang kita pahami hikmahnya maupun tidak kita pahami hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita malam ini. Karena nanti ada acara berikutnya, kajian tentang ruqyah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari dan mengantarkan kita semakin baik dalam keimanan dan keislaman. Dan semoga Allah menjaga iman kita agar tetap istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.